saja sementara, sucinya hati bukan untuk kita sendiri. Jangan bicara cinta suci, tiada batas akhirnya. Bukan menghina, sumpah demi cinta, tapi aku ingin tahu setinggi mana cintamu. Untukku bukan permata yang menjadi bukti, untukku bukanlah harta dan gelar dunia semata. Untukku menghina, sumpah demi cinta.